jangan pegang dulu, jangan dipegang dulu, jangan dicium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Sensen, aku belum tahu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Di hatiku kayak begini, Umi.